wajarku selalu berharap padamu, rencanamu yang terbaik bagiku, bukan kehendakku, hanya kehendakmu terjadi dalam hidupku. Ajarku selalu berserah padamu, semua akan indah pada waktumu. Dalam kirbatmu kau simpan air mataku, tak terlambat pertolonganmu. Kau bukan Allah yang tak mendengar, kau bukan Allah yang tak mempedulikan. Hanya kau Allah yang bertindak bagi semua yang menantikanmu. Ajarku selalu berserah padamu, semua akan indah pada waktumu. Dalam kirbatmu kau simpan air mataku, tak terlambat pertolonganmu. Kau bukan Allah yang tak mendengar, kau bukan Allah yang tak mempedulikan. Hanya kau Allah yang bertindak bagi semua yang menantikanmu. Kau bukan Allah yang tak mendengar, kau bukan Allah yang tak mempedulikan. Hanya kau Allah yang bertindak bagi semua yang menantikanmu. Mempedulikan, hanya kau Allah yang bertindak bagi semua yang menantikanmu. nantikanmu.